yang diperangin oleh mereka ini adalah ponakan, misanan, satu kabilah, hidup bersama dahulu, makan bersama, main bersama, berdagang bersama. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, salah seorang sahabat yang ketika bertempur dia berhadapan dengan ayahnya, dan dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah, dia penggal itu leher ayahnya. Para hadirin yang saya muliakan, kenapa terjadi ini semua? Padahal mereka kaum musyrikin adalah orang-orang yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya bahwa mereka adalah orang yang beriman bahwa Allah pencipta alam semesta. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Wahai Muhammad, kata Allah, coba tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin Arab itu, kabilah Quraisy tersebut, tanyakan kepada mereka, Bani Hashim, Bani Muttalib dan yang lainnya, coba tanyakan kepada mereka, siapa sih barakallahu fikum, Rabb daripada langit dan bumi ini? Siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Coba tanya. Apakah kirakan mereka menjawab, yang rizki kepada kami adalah, maaf-maaf saja, api, yang rizki kepada kami pohon, atau jin, atau misalkan wali, fulan, dan yang sebagainya. Yang dijawab oleh mereka akan Allah jelaskan dalam akhir ayat ini. Coba tanyakan kepada mereka, siapa pula yang memiliki penglihatan dan pendengaran ini? Siapa? Siapa pula yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan dari yang mati dari yang hidup? Siapa pula yang mengatur alam semesta ini? Coba tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Pasti-pasti mereka akan menjawab, Allah. Dalam ayat lain Allah menyatakan, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, milik siapa langit dan bumi dan yang ada di dalamnya? Mereka pasti menjawab, milik Allah. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang diperangi dalam berbagai macam pertempuran oleh Rasul dan para sahabatnya bukan orang-orang yang tidak beriman tentang adanya Allah. Bukan pula orang-orang yang tidak beriman bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki di dalam alam semesta ini. Mereka beriman, yakin itu semua. Tidak ada sedikit pun keraguan di kalangan mereka. Sebagaimana Allah beritakan dalam sekian ayatnya di dalam Al-Quran. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu belum masuk ke dalam lingkaran Islam, dalam bingkai keislaman, padahal mereka yakin bahwa Allah itu ada, mereka yakin bahwa Allah pemilik dan pengatur alam semesta ini? Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Jawabannya, ketika mereka tidak mau menyerahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, berhaji, bersaum, bersedekah. Mereka itu orang-orang Quraisy adalah orang-orang keturunan Nabi Allah Ibrahim dari anaknya Ismail, yang di tengah-tengah kampung mereka itu ada Ka'bah. Ka'bah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim telah meletakkan pondasi-pondasi bangunan Ka'bah bersama anaknya Ibrahim, siapa? Ismail. Ini yang membangun Ka'bah. Kemudian Ismail menurunkan keturunannya dari Adnan. Yang Adnan kemudian menurunkan Kinana. Yang mana Kinana kemudian menurunkan Quraisy. Quraisy kemudian menurunkan Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abd Syams, Bani Naufal. Kemudian turunlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncullah Al-Abbas dan yang lainnya. Muncullah Abu Jahal, muncullah Abu Lahab. Ini semua keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Bukan orang-orang ateis, bukan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, bukan pula orang-orang yang berakidah dengan akidahnya komunis. Demi Allah, kalau seandainya Lenin hidup di masa Abu Jahal, maka Lenin adalah orang pertama yang disembelih oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal dan yang lainnya yakin Allah ada dan pencipta pemilik alam semesta. Ketika ada yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya, semua itu adalah materi, Abu Lahab dan Abu Jahal akan mengasah pedangnya untuk menyembelih Talmax dan yang semisalnya. Para hadirin yang saya muliakan, inilah orang-orang Quraisy. Ka'bah berada di tengah-tengah mereka. Kita masih ingat ketika Ka'bah pernah terkena banjir, kemudian roboh, kemudian dibangun kembali oleh Quraisy, dan mereka berselisih siapa yang akan meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Ribut. Suatu kemuliaan ini, suatu kebanggaan bagi suatu kabilah dari Bani Hashim dan yang lainnya, berebut siapa yang akan meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Siapa yang dijadikan hakim penengahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir saling membunuh gara-gara Hajar Aswad tuh. Ini Quraisy, orang-orang yang mengagungkan Ka'bah. Para hadirin yang saya muliakan, mereka adalah orang-orang yang melakukan haji, bertawaf di Ka'bah, melakukan sa'i dari Safa wal Marwah. Karena memang haji ini adalah syariat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka dinyatakan oleh Allah sebagai musyrikin, kafirin? Dinyatakan mereka halal darahnya untuk ditumpahkan sebagai orang-orang kafir? Sebabnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat. Loh, kenapa sih enggak mau mereka menyatakan la ilaha illallah? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya dahulu orang-orang Makkah itu, orang-orang Quraisy, ketika disampaikan dakwah kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkannya. Kenapa sih? Apakah orang-orang Quraisy itu seperti orang-orang Soviet yang tidak beriman tentang adanya Allah, tidak beriman bahwa Allah itu pencipta? Kita lihat kadang-kadang bahwa la ilaha illallah itu diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau arti la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, la khaliqa illallah, ya Abu Jahal akan mengangkat Nabi Muhammad, ha? Dan akan dinyatakan anta sayyiduna ibnu sayyidina, akan diangkat Rasul, dipikul bersama-sama kabilah Quraisy, bahwa engkau wahai Muhammad adalah pimpinan kami, anak daripada pimpinan kami, pimpinlah kami. Kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, tahu Abu Jahal, tahu Abu Lahab apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah, sangat faham, betul-betul faham. Makanya mereka enggak mau mengucapkan, enggak mau mengucapkan mereka. Apa jawabannya? Jawaban Abu Jahal dan yang lainnya ketika Rasulullah mengajak mereka, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai kabilah Quraisy secara keseluruhan, katakan kalimat la ilaha illallah, tuflihu, pasti kalian akan selamat. Jawabannya kontan, enggak dicicil, spontan dan tepat jawabannya. Apa yang mereka katakan? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, a inna ladariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang lainnya ini untuk sekedar panggilan seorang penyair yang gila. Ya, ini Rasul dinyatakan sebagai penyair yang gila. Dalam ayat lain Allah juga menceritakan tentang jawaban mereka, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menginginkan agar kita ini semua meninggalkan ilah-ilah ini tadi dan kita menjadikan doa dan tawakal semua hanya untuk ilah yang satu? Apa sih sebenarnya maksud perkataan mereka ini maksudnya? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berhaji dan bersedekah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta ini. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang ketika mendekatkan diri kepada Allah ingin beristighfar, ingin minta ampun kepada Allah, merasa dirinya berdosa, penuh dengan kesalahan, mereka menyatakan dan berkeyakinan gak mungkin Allah mengampuni saya secara langsung, tetapi harus melalui perantara, perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, karena mereka-mereka ini dikenal oleh Allah sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan maghfirah. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa mereka tidak bisa selamat dari azab Allah kecuali melalui syafaatnya orang-orang soleh tersebut, sehingga mereka menjawab di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ala lillahi dinul khalis walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Allah, mereka-mereka orang musyrikin yang menjadikan adanya wali-wali selain Allah, mereka menyatakan, menjawab sebagai jawaban mereka terhadap dakwah Rasul, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka kecuali hanya sekedar agar mereka bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kami kepada Allah agar ibadah kami lebih diterima oleh Allah, istighfar kami lebih didengarkan oleh Allah, kami bisa mendapatkan syafaat melalui mereka. Dari mana kita tahu bahwa mereka menginginkan syafaat? Di dalam ayat lain Allah menyatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna 'indallah. Dan mereka itu, kata Allah, beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kepada mereka madharrah dan tidak pula bisa memberikan kepada mereka suatu manfaat pun. Kemudian mereka menjawab, menjawab ketika diajak untuk meninggalkan itu semua, kami, kata mereka, hanya berkeyakinan bahwa mereka-mereka ini yang kami ibadahi adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, sehingga kami minta syafaat mereka. Subhanallah. Siapa itu Latta? Siapa itu Uzza dan yang lainnya yang mereka ibadahi kepada selain Allah? Siapa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasul dan para sahabatnya. Al-Latta yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, afara'aitumul Latta wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakar wa lahul unsa. Siapa itu Al-Latt? Al-Latt ini adalah seorang yang saleh dari Quraisy dahulu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan sekian abad sebelum Rasulullah lahir, adalah seorang yang dikenal ahli tawaf, orang yang dikenal ahli ibadah, haji, bersedekah, menjamu duyufur rahmah, menjamu tamu-tamu Allah, para hujjaj yang berdatangan dari penjuru dunia ke Mekah ke Ka'bah dijamu oleh Ladda. Setiap musim haji dia membagikan kue-kue, makanan-makanan. Dia membagikan minuman, menyediakan tempat tinggal sehingga enggak perlu hotel dan yang semisalnya, disambut oleh Ladda para duyufur rahman ini, tamu-tamu Allah. Silakan tafadhalu ahlan wa sahlan, marhaban. Ini Ladda menggerakkan semua saudaranya dan keluarganya untuk menerima tamu-tamu Allah yang datang berhaji, menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seorang yang saleh ketika meninggal dunia, barulah muncul fitnah setelah itu. Begitu juga yang lainnya dari Tuhan-Tuhan Quraisy adalah orang-orang saleh. Waddan waswa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna waddan, mereka berkata jangan kalian sekali-kali meninggalkan wad, waswa, wa yaghut, wa ya'uq, wa nasra. Lima orang-orang soleh dari kaum Nabi Allah Nuh, orang-orang ahli ibadah, para pejuang-pejuang, perintis kebaikan, lima orang ini tadi ketika meninggal dunia, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka yang sangat sayang kepada ayahnya dan kakeknya ini, mulailah diadakan acara-acara untuk mengingat dan mengenang jasa dan kebaikan daripada kakeknya. Kemudian mulailah diadakan usaha untuk mengabadikan gambar atau lukisan daripada kakeknya. Dilukislah, digambar sang kakek itu, kemudian diletakkan gambarnya itu di rumah-rumah mereka. Untuk apa alasannya? Menghormati sang kakek, mengenal jasa, sehingga kalau kita melihat dia, kita ingat bagaimana ibadahnya. Ketika kita mau beribadah, kita ingat sang kakek yang dahulu khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita benar bisa juga khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Terus berlanjut generasi demi generasi sampai muncullah ide yang dibisikkan oleh syaitan kepada anak-anak cucu mereka untuk kemudian dibuat monumen, monumen yang melambangkan sang kakek ini tadi, monumen yang dibuat, yang kemudian diadakanlah acara iktikaf di sekitar monumen tersebut. Iktikaf berkumpul pada suatu malam tertentu, saling berbincang dan mengingat-ingat jasa sang kakek dan kedermawanannya serta kepahlawanannya. Sampai generasi berganti generasi yang berikutnya, tanpa terasa yang berikutnya telah berkeyakinan bahwa sang kakek ini bisa mendengarkan doanya, bisa menyampaikan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa diminta syafaatnya. Padahal syafaat itu milik Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Mereka berkeyakinan bahwa syafaat boleh diminta kepada mereka. Inilah para hadirin yang kemudian menggiring kaum Quraisy sampai kepada peribadatan kepada selain Allah. Mereka orang-orang Quraisy adalah yang orang-orang yang lupa kepada selain Allah ketika menimpa kepada mereka sebuah musibah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan di atas perahu mereka, dan datanglah ombak serta badai yang akan menimpa serta menenggelamkan mereka, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Abu Jahal grup ya berdoa kepada Allah, ikhlas, ya Allah, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Lupa kepada Ladda, lupa kepada Wadda, lupa kepada Suwa, Yahud, dan yang lainnya, lupa. Ketika di saat-saat genting, walamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ketika sudah Allah selamatkan ke bumi, ke daratan, selamat dari ombak dan tenggelam di lautan, baru mereka bernazar untuk selain Allah. Perdagangannya berhasil, sebagiannya untuk Ladda. Ontanya berhasil berkembang biak, sebagiannya disembelih untuk Yaghutha dan Ya'uq. ini mereka. Para hadirin yang saya muliakan, ini berkaitan semua dengan perkara iman. Kita lihat sekarang, kita tengok di sekitar kita, umat Islam, saudara-saudara kita. Kalau dahulu orang-orang Quraisy meminta syafaat kepada selain Allah dari kalangan orang-orang soleh yang meninggal dunia, dahulu mereka bertawakal kepada selain Allah di dalam mendapatkan rizki ketika ingin melakukan rehlah fisyita wassaif, melakukan rehlah di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam. Orang-orang Quraisy yang diabadikan di Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rehlatas alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala ilaihim alaihim tayran ababil termihim bihijaratin min sijil. Kemudian Allah sebutkan li ila fi Quraisyin, setelah itu ila fihim rihlat asyidai wassai. Ini mereka ahli dagang. Lah, kalau mereka mau berdagang, mereka minta barokah dulu ke Lagda, datang ke tempatnya Lagda, mempersembahkan suatu apa yang bisa mereka persembahkan. Ada yang mempersembahkan kambing, mereka minta agar selamat dalam perjalanannya dan berhasil di dalam perdagangan. Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani azani Allah iyakum, tadi saya membicarakan seputar makna iman billahi azza wa jal, dan telah tadi kita gambarkan apa itu sebenarnya makna iman, dan itu pun sambil terburu-buru menyampaikannya. Yang namanya majlis ta'lim sebulan sekali atau minggu sekali, ya terpaksa harus dipres gitu penyampaiannya. Tetapi labas dari apa yang tadi kita ketahui bersama tentang makna iman, kita mengetahui sekarang secara global apa itu yang dimaui dengan kalimat iman yang tadi dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai syarat penting untuk terwujudnya janji Allah Subhanahu wa Taala. Janji yang Allah berikan untuk umat ini. Sekarang kalau kita sudah mengetahui kondisi dan makna iman yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita sekarang melihat kondisi umat Islam. Kita melihat kondisi kaum muslimin pada hari-hari ini. Kalau dahulu kaum musyrikin Arab, mereka beribadah, berdoa, bertawassul, meminta syafaat, bertawakal kepada selain Allah, di mana mereka yang diibadahin itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu bertaqarrub kepada Allah. Kita melihat di zaman kita sekarang umat Islam yang tidak sedikit dari umat ini jatuh kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Bermunculan sekarang mereka-mereka yang berdatangan ke kubur-kubur meminta syafaat, meminta barokah, yang kita tahu bahwa itu tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang lebih parah lagi, sekarang bersebaran di tengah-tengah umat ini peribadatan bukan hanya kepada orang-orang saleh. Umat Islam, sebagian di antara mereka ada yang bertawakal kepada benda-benda yang dia tidak mampu berbuat apa-apa. Bertawakal kepada keris yang dia yakini bahwa keris ini bisa mendatangkan rezeki. Keris ini bisa menyelamatkan dia ketika dia di tengah perjalanan. Bertawakal bahkan minta barokah kepada gamelan. Gamelan, tahu gamelan itu ya. Nah, ini terjadi. Nah, sebuah tugu yang gak jelas tugu ini didirikan oleh siapa dan untuk apa. Orang di suatu kampung tertentu ingin membuat sebuah jalan atau pelebaran jalan, karena di pinggir jalan itu ada sebuah tugu, akhirnya mereka gak berani melebarkan jalan di sekitar itu. Tidak berani untuk membongkar tubuh tersebut karena keyakinan bahwa apabila tubuh ini dibongkar akan mendatangkan musibah. Subhanallah. Tadi kita tahu bagaimana Abu Jahal tidak pernah berkeyakinan bahwa Lakda dan yang lainnya itu mendatangkan musibah. Gak pernah. Mereka hanya berkeyakinan bahwa orang-orang soleh yang telah meninggal ini hanya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, lebih mendekatkan ibadah mereka kepada Allah supaya menjadi ibadah mereka itu makbul, diterima sebagai ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kondisi umat Islam pada zaman ini. Bahkan seekor sapi yang dikenal dengan Kiai Slamet ya, di daerah mana itu? Solo. Diambil barokahnya, diikutin di belakangnya pawai, sang sapi menjadi mayoret yang berkeyakinan bahwa sapi yang berjalan di belakangnya akan mendapatkan barokah pada anaknya, barokah pada rumahnya, barokah pada dagangannya. Subhanallah. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh sang kiai ini tadi, yakni Kiai Slamet, apa yang dilakukannya diterima, dagangannya dimakan, silahkan. Bahkan maaf-maaf saja, kotorannya itu berebutan di belakang, yakin bahwa itu adalah barokah. Coba al-jahl, kebodohan yang luar biasa. Mereka muslimin berkeyakinan tentang la ilaha illallah, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, muslimin secara zahir, muslimin secara lisan, mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira mana yang lebih parah, kondisi ini dengan kondisi yang dahulu? Ini para hadirin yang saya maksudkan tadi dengan pengertian iman. Yang sekarang kita melihat kondisi umat ini semakin jauh dari kondisi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kemudian bagi umat ini, bagi kaum muslimin di zaman ini untuk mendapatkan janji Allah, mendapatkan khilafah, mendapatkan ketentraman hidup, wibawa Islam dan posisi Islam serta kaum muslimin yang kokoh yang disegani? Apa mungkin? Jawabannya tentunya tidak mungkin. Tidak mungkin itu akan didapatkan oleh kaum muslimin selama apa yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak direalisasikan. Seolah-olah memang ayat ini gampang sekali. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, gampang. Apa sih masalahnya lawang sudah beriman? Tetapi ketika kita bahas satu sisi saja dari makna iman, iman billah, dan itu pun masih bagian daripada sekian makna iman billah yang kita kaji dalam keadaan terburu-buru. Belum kita berbicara tentang iman bi kitabillah, belum kita berbicara tentang iman bir rasul sallallahu alaihi wasallam, belum. Lalu para hadirin, kira-kira gimana ngatasinya yang seperti ini? Kira-kira bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari keadaan yang penuh dengan keterpurukan seperti ini? Sementara kita ahli sunnah ya, ta'limnya seminggu sekali, kapan kita berdakwahnya? Sementara kita ahli sunnah di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita tidak memberikan waktu dan tenaga kita, pikiran kita, sebagaimana yang semestinya untuk dinul Islam, untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang tadi saya katakan pada ayat yang pertama tadi atau pada awal-awalnya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, ujian. Maukah kalian bersabar? Sabar dalam pengertian istiqamah di atas al-haq, as-sabr di atas dinillah, di atas sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas dakwah, di atas ibadah. Maukah kita bersabar selama masih yang terbaik dari umat ini, yaitu ahli sunnah, masih menjadikan ta'lim, ta'limuddin sebagai perkara yang sifatnya sekunder, bukan perkara yang primer? Selama itu pula tentunya umat ini semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, kalau tadi dikhawatirkan kesehatan anak agak kurang, alhamdulillah kesehatan anak sampai hari ini masih sehat. Nah, Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat untuk ikhwani seluruhnya, dan terkhusus untuk saya pribadi, dinilai oleh Allah sebagai ibadah, sebagai pemberat mizan hasanat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal dengan ilmu nafi' tersebut. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sabar di atas amalus saleh, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sabar di atas ad-da'watu ilal haq, wad-da'watu ilal tauhid, wad-da'watu ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Ma wa bihamdika wa ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kepada Allah agar kita diberi ikhlas, karena ikhlas itulah yang akan menjadi motivator utama bagi semua pihak, ketika seorang mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh